Matius pasai 20 le. Dan Isa tema gepegah ubak ureng rame dan ubak murid-murid gopnyan. Gure-gure agama dan ureng-ureng Parisi na kekuasaan kegetapese hukum-hukum Nabi Musa. Dengan sabab nyan gata stot dan gata taat ke bandum yang awak nyan perintah. Tema bek ta pebut pe yang awak nyan pebut. Sabab awak nyan hanaji pebut pe yang awak nyan perno. Awak nyan jilakai hai-hai yang hanaji tamong le akai dan jipeget peraturan-peraturan yang berat. Tema mubajut pi awak nyan hanaji tulang ureng yang pebut hai nyan. Mandum yang awak nyan pebut nake jet jinging le manusia mantong. Awak nyan jisaja jingui ija semayang yang luah-luah dan jipepanjang rumbai-rumbai baja jubah awak nyan. Awak nyan galak ke tempat yang paling get menyojijak bak tempat kanuri dan kurusi istimewa di bak rumah-rumah ibadat. Awak nyan galak tat menyoji hormat legop di pasai-pasai dan tuhoi dengan bapak gure. Tema katanya mandum bek ke tatim menyojihoi bapak gure. Sabab gure gata cik siro gata mandum mesadara. Dan bek gata hoi dalam jonyanyo mesir ropih dengan takun bapak. Sabab bapak gata cik siro nyan ke bapak nyang nalam surga. Dan bek tema gata tatim menyojihoi pemimpin. Sabab pemimpin gata cik siro nyan ke raja peselamat yang kage pejanji le putu Allah. Urang yang paling raya dalam kawan gata bah ke bejit ke pelayan gata. Urang pemanyang roji urang yang tema ji pemiup lepo. Dan urang yang pemiup roji tema ge pemanyang lepo. Mepalo ke gata he gure-gure agama dan urang-urang Parisi. Gata bandum nakeh tukang mepura-pura. Gata tapagap-pagap urang lain kena jet ke umat Allah. Dan urang lain yang kena jet ke umat Allah, gata pagap. Mupala ke gata he gure-gure agama dan urang Parisi. Gata bandum tukang mepura-pura. Gata tatipe inong-inong bale. Dan gata repah rumah urang nyan ke gata tup-tup but gata yang jehut. Gata mendoa panjang-panjang, nyan keh sabab ji, hukuman yang rod atau gata, singoh lumpah berat. Mupala keh gata he gure-gure agama dan ureng-ureng Parisi, gata tukang mepura-pura. Gata tajak jioh-jioh gata ji merang laut, gata jak bansa bodaratan ngon tujuan ke gata petamong siro ureng lam agama gata. Dan kalau ureng nyan jitamong lam agama gata, gata pejit urung nyan ke calon urung jit jitamong leng apui nuraka yang dua go lebih jit nibak gata kedro. Mupala ke gata hai pemimpin-pemimpin yang buta. Gata puruno ke awak nyan lagenyo. Menyo urung jime sumpah demi kebaik Tuhan urung nyan hana teikat ubak sumpah jih nyan. Tema menyo jime sumpah demi meh nyang na dibaik Tuhan. Ureng nyan teikat libat sumpah gehnyan. Gata ureng-ureng yang bangai dan buta. Toh yang lebih penting, meh jihnyan. Atawa bait Tuhan yang pejet meh nyan suci. Gata merenolom lagenyo. Menyosiro ureng jime sumpah demi misabah. Ureng nyan hana teikat le sumpah jihnyan. Tema, menyoh jihnyan jime sumpah demi kerebun di atas misabah nyan. Urung nyan teikat ngon sumpah jihnyan. Kebit buta jih gata bandum. Toh yang lebih penting, kerebun jihnyan atau misabah yang tepejit kerebun yang suci, sabab nyan. Menyosiro urung jime sumpah demi misabah, nyan sabancit urung nyan jime sumpah demi misabah. Dan demi bandum yang na diatu misabah nyan. Dan menyosiro urung jime sumpah demi bait Tuhan, nyan sabancit gop nyan, jima buruk demi baik Tuhan nyan dan demi portu Allah yang tinggai di sinan. Dan menyosiro urung jima sumpah demi serga, nyan sabancit jih nyan jima sumpah demi tahta Tuhan dan demi portu Allah yang geduk atuh tahta nyan. Mupala keh gata bandum he gure-gure agama dan urung-urung Parisi. gata mandum tukang mepura-pura. Rempah-rempah lage selase, adah mameh dan jintan. Gata berisi persiploh ubat Tuhan. Pada hai-hai-hai yang paling penting dalam hukum-hukum agama lage miseji. Keadilan, gase sayang, dan rasa setia. Nyan mandum hana gata pako, pada hai nyan keh yang saharuji gata bubut. Dengon hana tepe ayam yang lain-lain. Gata pemimpin-pemimpin yang buta. Lalat yang na dalam ijib dro gata saring, pada hai unta yang raya gata ut. Mupala keh gata he gure-gure agama dan ureng-ureng parisi. Gata bandum tukang mepura-pura. Mangkok-mangkok dan piring-piring ro gata rah sampo gleh-gleh belah luaji mantong. Padahai si belah udalam kuto lumpahna dengan hai-hai yang gata teme dengan cara paksa dan leha. He farisi buta, gata rah ke ile mangat betoi-betoi gleh si belah udalam mandum piring dan mangkok-mangkok gata. Mangat si belah luaji jid ke gleh tema. Mupala keh gata he gure-gure agama dan ureng-ureng farisi. Gata bandum tukang mepura-pura. Gata lage jirat-jirat yang ketecat putih. Di luar lemah lagak, tema di dalamnya penuh dengan tuleng dan bandum kahabe bro. Menancit dengan gata, nibak luar lemah jih gata get dengan ureng lingka. Tema di dalam, gata penuh dengan pelesu dan pelanggaran-pelanggaran. Mepala keh gata he gure-gure agama dan ureng-ureng parisi. Gata bandum tukang mepura-pura. Gata tapegat jerat-jerat yang get-get ke nabi-nabi. Dan gata pengoi tugu-tugu peingat niba ureng-ureng yang udip jihnyan get. Dan gatanya tapegah, sekiraji kamonyo udip bak jaman indatu kamo yo masa ile. Kamu hana tema kamu stot ngan awaknya kamu jak pemate bubena nabi-nabi. Tema gata aku kero bahwa gatanya keh keturunan ureng-ureng yang poh mate nabi-nabi. Menyolagenya tak pejak keh laju dan peseleso keh desa-desa yang kaji pepon le indatu gatanya. Gata jehut dan keturunan ureng jehut. Pakriban gata hasi tapu selamat dro nibak hukuman lam apun neraka. Dengar keh beget-get. Ulun tema ulun kirim ubak gata nabi-nabi. Ureng-ureng malim dan gure-gure. Siladum nibak awaknya tema gata poh mati. Dan siladum tu yang lain gata salib. Nanyang tema gata siksa di dalam rumah-rumah ibadat. Dan gata tiup-tiup nibak banda yang sabo ubandan yang lain. Sababnya, gata tema terhukum sabab semepoh mate yang dipebut atau ureng-ureng yang hana masalah. Pun nibak tepoh mate Habel yang hana masalah. Sampo trok ubak tepoh mate Nabi Zakaria anak Berekia yang gata poh mate dalam kawan rumah Tuhan dan misbah. Percaya ke, bandumnya tema jitanggung le ureng-ureng yang bak jamenyo. Yerusalem, Yerusalem, nabi-nabi gata pemate, utusan-utusan Allah gata romngan bate sampo mate. Kapadup go ulun kene wa bandum penduduk gata lagi nang manok yang ji bandum anak jinyan, anak jih dimiup sayup ji, tema gata hana tatim. Sababnya, waktu Allah hana le mesajan gata. Betatepe keh, pon watenyo gata hana tema gata kalon le ulun sampo gata tapegah. Begebri keh berkat atuh gopnyan yang teka atuh nan Tuhan.